Wa an yubdala minhu, tidak boleh dibadali. Kama yuf'alu dzalika ma'al mutaakhir, sebagaimana itu bisa diperbuat pada khabar yang diakhirkan. Kalau khabar yang diakhirkan bisa ditaukidi, bisa diatofkan yang lainnya kepadanya, bisa dibadali. Intaha, itu dalilnya katanya. Betul semua? Hah? Antum murah sama siapa? Ini sendiri. Ada yang betul semua? Hah? Salah berapa? Gimana orang? Betul semua? Salah semua? Enggak juga. Pertengahan ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya? Silakan. Apa? Wal musahih li dzalik, apanya? Yang membenarkan pendapat itu gitu. Tadi kan ada yang berpendapat bahwasanya dzarf dan jar majrur adalah khabar itu sendiri. Yang membenarkan bahwasanya khabar dan dzarf itu adalah khabar sendiri karena secara maknanya dia bisa menjadi khabar bi mubtada. Zaidun indak, Zaid di sisimu. Sempurna kan? Ya. Ya, yang lain? Apa? Ironya apa? Apa? Wairu? Amma fidari fazaidun. Ya fidari, amma kan harfu syartin atau tafsil. Kemudian fidar khabar muqaddam. Ya kan, muta'alik bimahduf. Takdirnya apa? Isi maskain. Ya. Fa apa? Fa rabithah. Ya, najawab syarat. Kemudian apa? Setelahnya zaidun mubtada. Muakhar. Diakhirkan mubtadanya. Ya. Sudah tidak ada lagi? Soal jelas ya, berarti pembahasan tentang khabar apabila datang sebagai atau dalam keadaan dzarf atau jar majrur. Khilafnya ada di beberapa pembahasan. Yang pertama terkait dengan muta'allaqnya yang mahdhuf itu apa? Apakah fi'il atau isim? Kemudian berikutnya penakdirannya apakah isim atau fi'il? Kemudian terus dhamirnya, ya dhamir yang ada pada muta'alak setelah muta'alaknya dibuang itu ngilang juga atau pindah ke apa? Dzarf dan jar majrur, ya kan? Ya sudah tahu semua kan jawabannya. Baik, kita lanjutkan. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. Dan isim zaman tidak boleh datang sebagai khabar an juthah, dari juthah badan atau apa semisalnya benda ya. Wa in yufid fa akhbira, tapi kalau berfaedah ya maka fa akhbira, silakan ya khabari dengan isim zaman untuk khabar yang berupa juthah. Ya, untuk khabar yang berupa jussah. Paham gak nih? Tergambar, i'rab jelas ya. Wala yakun ismu zamanin khabara. Ismu sebagai isim yakun khabarnya khabara. An jussah jar majrur muta'alliq dengan khabara. Wa in yufid fa akhbira, yang jelas. Mana fa'al yufid? Wa min musadir fi jawazan taqdiruhu. Apa takdirnya? Ikhbaru al-ikhbar bismi zaman an jussah, itu kan tidak ada di sini ya, cuma dari apa yang telah lewat bisa difahami, ya kan. Wa in yufid, apabila berfaedah yakni al-ikhbar bismi zaman an jussah, ya kan, apabila pengkhabaran dengan isim zaman untuk jussah benda berfaedah, maka fa akhbira, silakan dikhabari.